Masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat. Kebangkitan masyarakat adat adalah hari yang bersejarah bagi masyarakat adat. Jika negara tidak mengakui kami, maka kami tidak mengakui negara. Hidup masyarakat adat! Hidup masyarakat adat! Radio Gaung Aman menyiarkan berita dan informasi seputar masyarakat adat seluruh Nusantara, masyarakat adat internasional, berbagai konflik yang terjadi di wilayah masyarakat adat, perempuan adat, pemuda adat, pengembangan ekonomi masyarakat adat, dan pemetaan partisipatif. Nusantara dapat mendengarkan Radio Gaung Aman di www.radio.aman.or.id atau di website aman.or.id. Streamingkan langsung dari Jalan Tebet Timur dalam Raya nomor 11A Jakarta Selatan. Selamat siang Sobat Nusantara, apa kabar Anda di hari Senin ini tanggal 8 Juni 2015? Hadir kembali saya Titi Pangestu menemani waktu siang Anda dan selama 1 jam ke depan kami akan membahas sebuah talk show. Karena kalau saya kembali pasti saya membawakan sebuah talk show. Hari ini spesial sekali, hari Senin, talk show-nya selama 1 jam sampai nanti pukul setengah 12 siang karena kita akan membahas mengenai koperasi. Nah, di studio telah hadir Bapak Teguh Budiana selaku staf khusus Menteri Koperasi dan juga UKM. Selamat siang Pak Teguh. Selamat siang Mbak Titi. Apa kabar Pak Teguh? Alhamdulillah. Wow, sumringah sekali hari Senin ya. Siap kita ngebahas soal koperasi. I like Monday. Saya baru ketemu dengan orang yang I like Monday di Jakarta. Pak Teguh orang pertama. Dan juga setelah Pak Teguh nih, selain Pak Teguh juga hadir ini Mas Agung Fajar Setiawan, manajer koperasi produsen Aman Mandiri. Selamat siang Mas Agung. Selamat siang Mbak Titi. Apa kabar Mas Agung? Baik, alhamdulillah Mbak Titi. Oke, senyum sedikit Mas Agung, agak tegang kayaknya. Terima kasih Mbak Titi. Oke, dan pastinya kita akan membahas mengenai aku bersama koperasi. Seru nih ya, sebenarnya koperasi adalah suatu hal yang ada di kehidupan sehari-hari, tapi kadang kita seperti underestimate, tapi jangan underestimate dulu Sobat Nusantara, karena kami akan membawa Anda untuk menyukai bagaimana itu koperasi, seperti apa koperasi, apalagi koperasi mengenai masyarakat adat. Benar gak sih Mas Agung? Betul Mbak Titi. Oke, dan kami juga akan membuka interaktif bersama Anda. Anda bisa melalui chatting di radio.aman.or.id atau bisa SMS ke nomor 0812-1939-9995 dan juga mention pertanyaan Anda di Twitter kami di @radiogaungaman. Setelah satu lagu berikut ini kami akan kembali. Pastikan Anda tetap bersama Radio Gaung Aman. Selaku, hey! Oi, oi, oi, noni tedong nato sugi, tedong pasoma. milik masyarakat adat Karang Baju. Inamangku selapuan polong rentenku. Epe kenenya kak pendengerang radio gaung aman. Saya Haryanto dari masyarakat adat Karang Baju. Anda sedang mendengarkan radio gaung aman. Salam masyarakat adat berdaulat mandiri bermartabat. radio.aman.or.id. Anda bisa mendengarkan melalui situs kami siaran bersama staf khusus Menteri Koperasi dan juga UKM Bapak Teguh Budiana. Tadi saya belum mengucapkan selamat datang di rumah aman, Pak, pertama kali. Ya. Langsung sibuk melihat hasil karya dari komunitas anggota aman. Dan juga ada Mas Agung Fajar Setiawan, manajer koperasi produsen Aman Mandiri, yang kita akan membahas selama 1 jam ke depan mengenai Aku Bersama Koperasi. Nah, hari ini nih Pak, hari ini tanggal 8 Juni 2015, tahun 2015. Koperasi. Nah, orang kan masih bicara soal koperasi. Pasti orang bilang, "Oh, koperasi." Asasnya kekeluargaan, ya kan ya Pak ya. Hari Koperasi biasanya memang selalu diperingati setiap tahun kali ya Pak ya, di Kementerian Koperasi. Nah, tapi kalau kita melihat kenyataan koperasi sendiri, saya pernah bertanya sama teman-teman soal koperasi, apa sih yang terfikir di pikiran kalian soal koperasi? Koperasi itu udah lama banget gitu kan ya Pak ya. Kadang mereka suka, padahal kalau kita bilang ini soko guru perekonomian, puncaknya, ujungnya ya Pak ya, ini pangkalnya sebagai sampai saat ini bisa dibandingkan dengan sektor usaha lain, tapi ternyata koperasi ini masih belum disamai dengan usaha swasta. Sepertinya seperti kalah. Nah, gimana sih Pak caranya untuk mewujudkan kembali cita-cita koperasi yang dari tahun 92 ini sudah terbentuk? Kalau koperasi itu kongres pertama tahun 47 di Tasikmalaya. Oh sorry, udah ya, lama banget berarti ya Pak ya, sekitar 60-an ya Pak. Ya artinya ideologi koperasi sebenarnya banyak, tapi pertama saat itu ada kongres koperasi itu di Tasik itu tahun 47. Oke. Ya, jadi sudah lama sekali, hampir seumur dengan negara kita. Negara kita, benar. Artinya pertanyaannya menarik itu. Cita-citanya. Cita-citanya. Sebenarnya koperasi untuk siapa sih? Nah, tahun 2015 itu adalah untuk anggotanya. Mereka-mereka yang menjadi anggota koperasi ini bagaimana dengan berkoperasi mereka bisa meningkatkan kesejahteraan. Ya, itu intinya. Jadi kalau selama anggota-anggota ini belum bisa memperoleh kesejahteraan apa yang diidamkan, ya memang cita-cita itu belum terwujud. Mengukur koperasi itu sangat mudah kok. Sukses suatu koperasi itu apa sih? Dengan kooperatif efek. Kooperatif efek. Jadi apa sih manfaat ekonomi yang diperoleh anggota kooperasi karena dia menjadi anggota kooperasi dibandingkan kalau dia tidak menjadi anggota. Jadi ada perbandingan yang jelas. Dengan menyatukan diri daripada kooperasi, dia memperoleh kemanfaatan ekonomi yang lebih baik, lebih besar. Nah inilah intinya sebenarnya kooperasi. Okay. Sehingga tadi ada pertanyaan, kira-kira kenapa? Ya karena memang kepemahaman tentang koperasi ini masih belum menyeluruh. Semakin lama ini tergerus dengan semangat liberalisasi ini, semakin masyarakat juga di sisi lain, baik insan koperasi maupun dari pemerintah sendiri ini kurang maksimal lah saya katakan. Kurang maksimal untuk mensosialisasikan ideologi koperasi ini sendiri. Itu sebenarnya. Oke, Pak, selama 60-an tahun lebih, dari tahun 47 sampai tahun 2015, pernah nggak koperasi ini menjadi puncaknya perekonomian di Indonesia? Kita nggak punya alat ukur untuk itu ya. Memang, tetapi bahwa koperasi pernah memberikan satu kontribusi itu ya. Itu memang koperasi ini yang tertarik adalah kalangan bawah ini yang iya. Ya, lain dengan di luar negeri yang sudah sebagian masyarakatnya yang sudah sangat sadar koperasi ya. Masyarakat kita tuh belum sadar koperasi. Okay. Koperasi selalu diasosiasikan ada bantuan, misalnya seperti itu. Padahal tidak. Koperasi ini sebenarnya masyarakat adat tadi, kemandirian. Mereka tuh harus mandiri. Orang-orang itu masuk menjadi anggota koperasi, sadar. Kemudian mereka menyatukan diri atas dasar kesamaan kepentingan ekonomi. Itulah yang sebenarnya menjadi pengikat. dengan kesamaan kepentingan ekonomi ini mereka menyatukan diri, berorganisasi, tentunya ada aturan main ya. Nah, kemudian apa yang menjadi tekad mereka, apa yang menjadi tujuan mereka, dirumuskan. Itu yang kemudian dituangkan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Itu harusnya seperti itu. Sehingga sebenarnya koperasi itu lebih sangat tergantung bagaimana partisipasi dari anggotanya. Jadi kalau ada orang komplain koperasi, loh koperasi itu adalah tergantung kita yang menjadi anggotanya. Kalau anggotanya pasif ya koperasi tentu saja tidak bisa berperan. Oke. Okay. Okay. Tadi kan dibilang koperasi memang cocoknya untuk masyarakat di kalangan bawah, menengah yang ke bawah. Artinya saya tidak, sebenarnya semua kalangan boleh saja, tetapi biasanya diasosiasikan orang-orang yang berkoperasi ini kelihatannya yang sudah di atas ini merasa tidak punya kesamaan kepentingan ekonomi, mereka tidak merasa perlu. Okay. Hal itu. Oh, lebih ke individual kalau yang sudah masyarakat di atas. Itulah. Tapi kalau masyarakat menengah ke bawah memang kepentingan bersamanya jauh lebih besar. Nah, ini kan banyak nih Pak, kalau misalkan di kan Indonesia kalangan elit hanya berapa persen di negara kita? Betul. Ini kan lebih banyak kalau Indonesia harusnya. Kalangan betul. Menengah ke bawah lebih banyak di Indonesia. Kepentingan bersama lebih banyak. Harusnya. Nah, bagaimana sih Pak sebenarnya mengembangkan sumber daya manusianya untuk koperasi? Nah, inilah sebenarnya tadi kan kunci koperasi itu sebenarnya untuk sukses tiga. Satu, partisipasi anggota. Kedua, koperasinya sendiri itu efisien. Ya kan? Ketiga adalah ada produk unggulan atau unggulan kegiatan unggulan dari koperasi itu. Pasti akan jalan. Okay. Nah, sekarang kembali lagi SDM. Sebagai suatu, kalau kita kembali kepada Undang-Undang nomor 25 yang sekarang berlaku, koperasi adalah badan usaha kan, itu kan. Yeah. Tentunya ini harus dikelola secara efisien dan harus profesional. Tanpa dikelola dengan secara profesional, koperasi tidak akan bisa berkembang, ya kan? Profesional untuk kemudian bisa melayani kebutuhan anggota-anggotanya. Itu. Jadi inilah. Jadi maka dari itu, kalau dia tidak efisien, maka dia tidak akan memberikan kemanfaatan ekonomi yang optimal dibandingkan dengan yang lain. Oke, kalau kita melihat efisien ya, apalagi dikaitkan dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN, ini komunitasnya sangat banyak, anggota komunitasnya ada 2000-an komunitas di tersebar di 7 region Indonesia. Ini kan lagi dibuat nih. Koperasi produsen aman mandiri. Nah, kita melihat inisiatif dan juga produk unggulan ini banyak sekali nih ya Pak Teguh ya. Ini gimana nih inisiasi untuk dilakukan untuk mewujudkan koperasi yang memang berbasis masyarakat adat, Mas Teguh. Mas Teguh. Jadi aku ketukar Mas Agung. Terima kasih Mbak Titi. Pak Teguh senang dipanggil Mas. Masih pantas. Jadi saya menyambung Pak Teguh. Memang struktur ekonomi kita menunjukkan bahwa 98% itu adalah UMKM, Mbak, dan koperasi. Jadi di situ menunjukkan bahwa ekonomi kita tangguh sampai saat ini karena usaha kecil, menengah, dan mikronya itu termasuk koperasi. Nah, kembali ke tajuk tadi bahwa aku bersama koperasi menunjukkan kebersamaan kita di koperasi dalam keseharian. Lalu dikaitkan dengan koperasi produsen aman mandiri saat ini. Koperasi produsen aman mandiri berdiri 10 Oktober 2014 dan mendapat SK Kemenkop 25 November 2014. Nah, saat ini mendapat mandat dari organisasi untuk melakukan perluasan perwakilan di wilayah komunitas, terutama yang sudah siap ya untuk kelembagaan ekonominya ya. Beberapa memang sudah membentuk koperasi sendiri, misalnya di Cisitu Mulia Jaya. Jadi koperasi produsen aman mandiri hanya memperkuat dari sisi penajaman manajemen dan juga membangun protokol komunikasi dengan anggota. Namun beberapa membutuhkan untuk legalitasnya. Jadi kita memberikan SK bila di komunitas wilayah itu siap. Misalnya di Sumatera Utara itu kita berikan SK. Gitu, okay. Titik. Nah, yang lain masih need assessment, masih penjajakan kebutuhan. Misalnya kemarin saya baru pulang dari Kalsel, dari Kalimantan Selatan, lalu nanti di Kalimantan Barat, Maluku Utara, dan satu lagi di Sulawesi Selatan. Oke, okay, ini sejauh ini ya perkembangan yeah. dari koperasi produsen aman mandiri. Yeah. Berdiri Oktober 2014, sekarang yeah. 2015, yeah. belum ada setahun, yeah. tapi sudah memang 8 bulan Mbak Titi. Mm-hmm, sudah mau ada di Kalsel, sudah di Kaltim, yeah. ya kan, sudah di beberapa beberapa komunitas di situ tadi sudah berjalan mm-hmm. juga ya. Yeah. Wow, sangat bagus memang. Nah, ini kan kalau kita ngomongin soal koperasi juga banyak nih. Koperasi menjadi peran yang besar bagi masyarakat menengah ke bawah di Indonesia yang rata-rata memang masih dalam hitungan besar ini populasinya memang masih berada di perekonomian menengah ke bawah ya Pak Teguh ya. Tapi kan hambatannya dihadapi besar nih ya kan ya, diantaranya kesulitan mengakses sumber-sumber pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan formal, terutama dari perbankan. Nah ini gimana nih Pak, peran lembaga penjamin dana bergulir yang diinisiasi oleh Kemenkop dan juga UKM? Kita melihat dulu kepada tadi ya, dijelaskan mengenai masyarakat adat dan koperasinya. Saya kira ini sudah hal yang sangat terbiasa. Kenapa? Masyarakat adat ini kan ada sesuatu yang sangat spesifik ya. Dan kemudian tentunya dari lembaga aman ini juga ingin menjaga juga bagaimana masyarakat adat ini akan dapat berkembang. Dan kemudian juga tetap ada hal-hal yang memang harus dipertahankan ya. Karena kalau persepsi saya begitu mendengar adat, yang saya lihat itu adalah moralitas yang sangat tinggi, iya. ya kan, satu. Kemudian bagaimana di situ ada nilai-nilai budaya yang juga luar biasa sebagai aset nasional dan sebagainya dan sebagainya. Dan inilah yang saya kira. Tapi ada yang saya tangkap dalam konteks perekonomian dengan mereka masih menjunjung tinggi adat istiadat, moral yang tinggi ini adalah modal yang sangat besar untuk mereka berkooperasi dengan baik. Tadi kan saya katakan. Salah satu unsur yang bisa menjamin koperasi akan sukses adalah partisipasi anggota. Dengan komunitas semacam ini dan mereka memiliki ada homogenitas ya, homogen ya, ini akan juga merupakan suatu kekuatan yang lebih mudah untuk didaya gunakan. Saya kira kita kalau bicara soal koperasi masyarakat adat, tidak hanya konteksnya bagaimana kepentingan anggota untuk bisa koperasi melayani, bisa memasarkan produk-produk itu saja. Kan tidak semua. Kan kita juga tahu di masyarakat adat mereka punya tanah ulayat, bagaimana mengelola secara berbasis koperasi supaya lebih efisien. Banyak sebenarnya yang bisa dilakukan oleh oleh koperasi. Khususnya kita lebih spesifik tadi masyarakat adat. Dan tadi sudah disampaikan oleh Mas Agung, sudah dikembangkan, ini bagus. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana menanamkan pemahaman tentang koperasi. Dan saya kira akan lebih mudah karena masyarakat adat ini tadi saya katakan bahwa mereka itu masih kelompok orang-orang yang masih setia menjunjung tinggi kepada tadi moralitas adat istiadat. Dan mereka umumnya juga lebih mudah dimobilisasi dalam suatu kebaikan. Kalau tadi pertanyaannya soal pengembangan ya. Masalah di koperasi itu saya kira bukan hanya soal accessibility kepada modal. Menurut saya, kita usahakan mereka itu masing-masing harus bisa, koperasi itu mengarahkan kemandirian, ya kan? Jadi modal ini kan hanya instrumen saja. Meskipun pemerintah dalam konteks ini menyediakan. Tapi yang lebih penting lagi bagaimana membangun sumber daya manusianya. Mereka memiliki loyalitas yang tinggi. Mereka memiliki keinginan untuk membangun koperasinya. Makanya dalam Undang-Undang 25 itu dalam konsideran disebutkan pemerintah membangun ya kan. Dan koperasi itu dibangun dan membangun diri sendiri. Jadi sebenarnya mendorong mereka untuk membangun diri sendiri. Soal tadi pertanyaan accessibility dan sebagainya, saya kira umum ya, koperasi, UKM ini jadi yang selalu dilontar ya. Iya. Tapi pemerintah sudah menyediakan sesuai dengan tugasnya, termasuk dalam hal ini Kementerian Koperasi. Untuk sumber permodalan itu bukan hanya yang LPDB, Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir saja, tapi ada juga skim-skim kredit yang disediakan oleh lembaga keuangan yang lain. Ada KUR misalnya ya, kredit usaha rakyat, itu kan bisa diakses. Ada KKPE, sebenarnya banyak sekali skim-skim kredit yang harusnya bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Oke. Okay. Ya, kan? Tetapi tetap juga kita harus dorong bagaimana kekuatan dari anggota sendiri ini juga harus ada gitu loh, tidak selalu menggantungkan. Oke, ini benar kekuatan dari anggota untuk koperasi, untuk karena majunya koperasi tergantung dari anggotanya. Jadi jangan anggota itu hanya sebagai menjadi anggota kemudian pasrah bongkoan kepada pengurus, jangan kalau bahasa Jawa itu pasrah. Tapi justru inilah kenapa saya mengatakan bahwa masyarakat adat ini menjadi sangat eksklusif. Dengan kepemahaman yang sangat tinggi, mereka akan dapat menyatukan diri, termasuk bagaimana tadi memperkuat diri sendiri. Ini akan lebih bagus sesuai dengan tadi jargonnya, kemandirian. Kemandirian. Ini yang sebenarnya kehilangan dari bangsa kita. Seolah-olah begitu dah mengeluh, wah nggak ada sumber modal. Enggak lah, kita usahakan dari sendiri. Meskipun pemerintah juga menyediakan, itu wajar. Oke. Nah, nih Mas Teguh, Mas Teguh. Mas Teguh kalau ketemu saya orang seneng banget. Lebih pantas ya. Mas Agung, ini kan tadi bilang mendorong kemandirian, ya kan? Antusias dari anggotanya untuk kooperasi. Ini selama ini Mas Agung sendiri melihat bagaimana sih antusias, excited mana masyarakat adat di komunitas Aman terhadap, ayo kita bangun kooperasi sama-sama. Selama ini kan udah kemana-mana nih untuk membangun pengembangan kooperasi Aman Mandiri. Terima kasih Mbak Titi. Ya memang menanamkan pemahaman berkooperasi itu yang terutama penting, dan juga menumbuhkan kesadaran kembali ya. Pengalaman saya ke beberapa tempat tuh, ada beberapa daerah yang trauma gitu dengan berkooperasi, karena pernah misalnya dulu ada mereka melakukan simpan pinjam, terus ya di uangnya dibawa lari lah sama ketuanya begitu. Jadi apa bedanya, pertanyaannya apa bedanya koperasi yang itu dengan yang sekarang akan dibuat. Gitu yang dibuat. Terus ya terus ada pertanyaan misalnya kita dapat apa dari koperasi produsen Aman Mandiri gitu bila dibentuk di wilayah. Begitu-gitu pertanyaan yang apa menurut saya menarik ya. Terutama untuk saya tanya kembali misalnya, apakah siap untuk membangun kemandirian di komunitas teman-teman begitu. Nah, yang siap itu mereka sudah memberikan struktur biasanya Mbak Titi, memberikan struktur apa namanya ketua, susunan pengurus koperasi di tingkat wilayah begitu. Nah, itu mereka mengajukan permohonan ke koperasi produsen Aman Mandiri, lalu kita tindak lanjut ke tempat tersebut, kita survei dan kita lihat kesiapan mereka, terutama kita lihat partisipasi anggotanya. Kalau memang belum siap, maka belum kita bentuk perwakilannya. Jadi kita bilang ini prakooperasi aja dulu. Kalaupun misalnya kayak di Kalsel kemarin, di teman-teman Malaris di Meratus itu, mereka kita jembatani dengan belajar di kooperasi kredit union di Sumber Rezeki. Di situ nggak jauh dari wilayah mereka, mereka bisa belajar dulu karena mereka pernah melakukan simpan pinjam begitu, terus kecewa uangnya dibawa oleh pengurus. Nah, kemarin saya minta rekomendasinya adalah mereka belajar dulu skema simpan pinjam yang dilakukan di sana. Jadi benar-benar bulan-bulan ini memang untuk menumbuhkan kembali semangat dulu Mbak Titi, sama kepercayaan mereka terhadap koperasi begitu. Oke. Nah, seperti yang tadi sudah dibilang sama Mas Agung, Pak Teguh, bahwa adanya keraguan terhadap koperasi. Sepertinya mungkin ada harus pengertiannya dulu nih terhadap koperasi, mesti diberitahu kepada mereka seperti apa koperasi yang sebenarnya. Saya masih fokus pada masyarakat adat ya, karena bicara konteks mereka. Saya yakin bahwa kepemahaman mereka tentang koperasi ini termasuk, ini hanya bukan elite di masyarakat adat ya, artinya suatu masyarakat terdiri dari struktur masyarakatnya ya, ada yang ini, ada yang ngurusin sebagainya, dan juga mereka pada level yang berbeda dalam edukasi dan sebagainya. Tapi dalam konteks kekooperasian, saya kira dari level apapun harus memiliki suatu persepsi yang sama, kepemahaman yang sama. Jangan sampai trauma, dulu pernah ada kasus baca ini, kemudian seolah-olah kooperasi itu menjadi sangat jelek. Iya benar. Ya kan itu kan. Dan memang ini salah satu kelemahan dari konteks pengawasan dari pemerintah, sehingga muncul hal semacam. Dan ini bukan satu dua, puluhan ratusan itu yang terjadi. Kenapa? Sebenarnya kita lihat positifnya. Waktu orang itu menawarkan dengan kooperasi, rakyat ini punya harapan. Iya. Sebenarnya mereka memiliki keyakinan bahwa kooperasi akan menjadi instrumen yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka, kepentingan ekonomi. Tapi yang terjadi ini disalahgunakan kan, dan saya, nah oleh karena itu mungkin dalam kedepannya saya kira Aman itu perlu juga melakukan kegiatan untuk melakukan penyuluhan atau pendidikan kepada anggota. Zaman teknologi yang sangat canggih seperti ini, mendidik sekaligus itu bukan hal yang sulit. Iya. Kita pakai pendidikan jarak jauh. Pada hari-hari tertentu kumpulkan masyarakat adat, mereka nonton bersama, nanti training dilakukan di Jakarta dengan trainer yang memang qualified, ya kan? Mereka diberi motivasi memahami secara mendalam apa itu koperasi. Kita bisa bikin pendidikan jarak jauh dan itu biayanya juga nggak mahal. Saya kira bisa diminta koperasi ya, kepada pemerintah lah, karena ini masyarakat adat ini kan juga eksis tadi kan. Tadi saya dengar lagunya. Kalau tidak diakui, kami juga tidak ngakuin. Iya. Menarik ya. Tetapi menarik. Saya kira begini, mereka butuh pendidikan koperasi yang baik. Dan nanti tahapannya ada. Setelah mereka paham nanti bagaimana kita meningkatkan pendidikan untuk pengurusnya. Iya. Itu juga bisa dilakukan jarak jauh. Tidak urus mereka didatangkan ke Jakarta training, itu membuang waktu. Zaman sudah begitu canggih ya. Canggihnya ya, dengan teknologi bisa interaktif. Cobalah kita dekati dengan cara-cara semacam ini. Jadi tadi yang kata Mas Agung, keraguan. Tapi bagus juga tadi dikatakan ada yang belajar dengan credit union ya. Credit union salah satu koperasi pinjam yang memang kredibel. Bagus sekali. Bagaimana mereka mengaplikasi pendidikan koperasi secara baik. Memang koperasi itu tidak bisa lepas dari konteks pendidikan. Mereka itu sebelum bisa meminjam itu harus dilatih dulu dan sebagainya. Bagus sekali itu credit union. Ini juga bisa. Tetapi pelatihan yang secara menyeluruh pun itu bisa dilakukan. Jadi intinya begini, inilah menjadi tugas yang sangat mulia apabila dari pihak aman itu melakukan pelatihan kepada seluruh anggota masyarakat adat. Bukan hanya pengurusnya, kesadaran mengenai berkooperasi ini. Iya, betul sekali. Kita akan lanjut lagi nanti Pak Teguh dan juga Mas Agung. Setelah jeda lagu berikut ini, kita akan membuka line interaktif. Anda bisa chatting Sahabat Nusantara melalui radio.aman.or.id, SMS di nomor 081-2193-9995, dan juga mention pertanyaan Anda di @radiogaungaman. Candati parapatan, ulah-ulah pundung, ulah-ulah pundung, bilih ayak kalepatan. Kangkung Bandung gelis, Kangkung Bandung dicandaknakan. sesuai dengan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Pasal 28 Ayat 1, masyarakat adat memiliki hak untuk mendapatkan ganti kerugian dengan cara-cara termasuk restitusi atau jika ini tidak memungkinkan, kompensasi yang layak dan adil atas tanah, wilayah, dan sumber daya yang mereka miliki secara tradisional atau sebaliknya, tanah, wilayah, dan sumber daya yang dikuasai atau digunakan, dan yang telah disita, diambil alih, dikuasai, digunakan, atau dirusak tanpa persetujuan bebas tanpa paksaan dari mereka terlebih dahulu. Ayat 2, kecuali melalui persetujuan yang dilakukan secara bebas oleh kelompok masyarakat yang bersangkutan, kompensasi atas tanah, wilayah, dan sumber daya akan dilakukan berdasarkan pertimbangan terhadap kualitas, ukuran, dan status hukum atau berdasarkan kompensasi moneter atau ganti rugi yang layak lainnya. Aku, Jeki Angkat, di masyarakat adat Tanah Papak Nai, sedang membagikan Radio Gaung Aman. Saya, Jeki Angkat, dari masyarakat adat Tanah Papak, sedang mendengarkan Radio Gaung Aman. Salam masyarakat adat, berdaulat, mandiri, bermartabat. Masih dalam talk show Aku Bersama Koperasi, perbincangan kita semakin panas nih ya, sepanas kota Jakarta beberapa hari ini. Mungkin kalau di daerah Anda nih Sobat Nusantara, ada daerah yang dingin, oh kita gak kepanasan, ya senengnya gitu ya. Tapi kita masih membahas soal koperasi dan sangat-sangat menanti interaktif pertanyaan dan juga dari Anda pastinya langsung di nomor SMS kami di nomor 0812-1939-9995. Mention juga Twitter kami di @radiogaungaman. Dan juga bisa langsung live chat di radio.aman.or.id. Pak Teguh, ini bagaimana pengaruh seberapa besar pemerintah melihat potensi dari koperasi masyarakat adat ke depannya? Begini ya, pemerintah kalau tadi saya sampaikan ya, masyarakat adat itu memiliki tadi ada faktor-faktor yang sangat, itu saya kira saya anggap sebagai potensi yang besar untuk bisa koperasi berkembang dengan bagus. Itu aja, tinggal dari masyarakat adat ini mampu enggak kenali kekuatan-kekuatan. Kalau saya mengatakan potensi karena belum terbuka kan. Bagaimana masyarakat adat ini kenali menjadi kepentingan ekonomi, kemudian dikembangkan sedemikian rupa sehingga koperasi di situ akan berkembang. Saya kira pemerintah tugasnya seperti halnya juga pada koperasi yang lain adalah membina dan mengembangkan supaya koperasi dapat tadi melakukan kegiatannya atau berperan sedemikian rupa memberikan kemanfaatan ekonomi. Secara makro pemerintah juga ingin tetap koperasi sebagai soko guru, tapi masih obsesi ini ya. Tetapi tadi juga disampaikan. Ini hari koperasi tanggal 12 Juli ini temanya memperkokoh koperasi sebagai soko guru perekonomian. Kenapa ini kita lontarkan ya? Karena kita menyadarkan kembali kepada seluruh insan bangsa dan kepada seluruh elite politik dan semua bahwa kita para founding fathers dulu itu menginginkan bahwa perekonomian nasional ini harus disusun ya kan secara kekeluargaan. Iya. Dan ini yang dianggap cukup memberikan representatif untuk ini adalah koperasi. Iya. Ya kan? Jadi koperasi tadi dari baik dari prinsipnya, baik dari nilai-nilainya yang dianut ini dan kemudian nilai-nilai kegotong royongannya ini fungsinya yang paling pas. Bukan dengan ekonomi yang liberal ya, yang akan menciptakan berbagai ekses termasuk terjadinya gap. Iya. Karena terjadi akumulasi kekuatan besar, kemudian yang di bawah itu semakin mengecil. Inilah yang sebenarnya kita, kenapa tema itu kita lontar kembali sebenarnya adalah dalam rangka mengingatkan, gitu kan? Karena banyak orang yang sudah lupa koperasi itu, seolah-olah koperasi itu hanya yang udahlah untuk rakyat kecil aja, koperasi sebagai alat untuk menyalurkan bantuan. Yang itu salah, karena sebenarnya koperasi itu justru untuk membangun semangat kemandirian, ya kan, kebersamaan, kegotong royongan. Ini sebenarnya hanya saja karena tidak intens. Saya sering guyon gitu kan, kelihatannya yang bicara soal koperasi hanya menteri koperasi kan. Menteri yang lain tidak mikir gitu. Tapi itu betul, tidak ada resonansi. Dan saya lihat juga dari berbagai perundangan gitu ya, atau PP gitu, saya baca. Padahal misalnya di bidang pertanian, di negara manapun, negara kapitalis, itu para petani itu semua bergerak melalui wadah koperasi. Di Indonesia, malah tidak. Jadi di Indonesia malah kelihatannya dihindari. Tapi memang koperasi punya kelemahan, saya suka gue. Kelemahan koperasi itu, satu, transparan. Kedua, akuntabel. Sehingga tidak bisa digunakan untuk main-main duit. Jadi kalau bantuan lewat koperasi, dicatat, tercatat. Tapi kalau yang lewat kelompok, hilang duit, nggak ada pertanggungjawaban. Si koperasi nggak bisa. Harus transparan. Transparan, akuntabel. Ya. Ini yang menjadi guyonan saya dalam tanda petik. Kelemahan, karena tidak bisa buat main-main. Main-main, benar sekali. Termasuk partai politik. Nggak bisa kalau lewat koperasi. Wah, ini kami terima cuma sekian. Dipertanggungjawabkan ke publik. Iya, betul. Nah, inilah. Saya kira, tapi disinilah cerminan bahwa koperasi ini memiliki, menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Yang era sekarang ini mungkin tidak disukai. Tapi kita tidak bisa. Kita harus kembali kepada jati diri bangsa Indonesia. Ini harus. Ya kan? Kalau kita ingin mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Balik lagi Pak, ini di mention sudah ada di pertanyaan di radio at radio Gaung Aman. Ini dari Medina underscore Kamil yang bertanya soal, sebenarnya kalau koperasi untuk masyarakat adat ini lebih cocok yang seperti apa? Karena banyak jenisnya. Jadi koperasi kayak gini, kalau menurut saya yang paling tepat, bagaimana masyarakat adat ini tadi mengenali dulu sebenarnya kepentingan ekonominya apa. Karena masyarakat tadi, misalnya orang di Baduy yang masih hidup dari lingkungan, dia masih mengandalkan kepada resource-nya itu dari sumber daya alam yang ada misalnya. Ya, mungkin mereka berkooperasi untuk memasarkan produk mereka, ya kan gitu. Tapi untuk sebagian masyarakat yang sudah di daerahnya itu sudah berkembang, ada pertaniannya bagus, mungkin bagaimana melayani farm inputnya, atau kemudian juga memasarkan. Jadi itu sangat tergantung. Ada juga yang memang hanya mereka adalah sudah terlibat dalam apa ya, bisnis misalnya, usaha kecil ya, misalnya. Kebutuhan mereka, accessibility-nya adalah kepada permodalan ya. Mereka mungkin dengan koperasi simpan pinjam dikembang. Jadi bagaimana kalau pertanyaan yang paling tepat? Koperasi sebenarnya yang intinya adalah koperasi tadi, anggotanya tadi kan, menyatukan diri kan. Menyatukan diri itu. Kekuatannya itu sebenarnya tergantung pada need-nya, kebutuhan mereka. Sesuai dengan kepentingan ekonominya. Okay. Jadi tidak bisa ada jawabannya, ini yang cocok untuk masyarakat adalah koperasi produsen, koperasi kon, enggak. Depend on. Berarti harus ada persetujuan dulu nih, kita mau bangun koperasi apa. Mereka yang tadi harus sepakat apa sih yang kita butuhkan. Kita butuhkan gitu. Itu yang apa? Dikatakan bottom up. Tapi bukan bottom up. Artinya dari bawah ya. Mereka kenali dulu apa sebenarnya menjadi kepentingan ekonomi yang akan disatukan dalam wadah koperasi. Ini juga ada pertanyaan di radio. Saya tambahkan. Boleh. Jadi, saat ini koperasi produsen aman mandiri untuk melayani dan pemberdayaan masyarakat adat punya 3 unit usaha. Pertama, Gerai Nusantara itu sebagai rumah produk masyarakat adat ya. Jadi di situ bisa berjualan online ya, bisa diakses di www.gerainusantara.com. Lalu kedua, unit usahanya adalah toko serba ada yang melayani kebutuhan staf dan anggota, staf aman dan anggota. Lalu yang ketiga adalah travel Nusantara itu untuk memfasilitasi pengembangan ekowisata, misalnya yang di Sungai Utik dan sebagainya. Jadi unit usaha itu tumbuh dan berkembang karena kebutuhan dari komunitas gitu. Ini juga ada pertanyaan masih di Radio Gaung Aman nih di Twitter kami dari Juan Ende, @JuanEnde. Bagaimana koperasi aman ini bisa menyentuh ke komunitas dan apa syaratnya? Apakah badan usaha atau seperti apa? Terima kasih Bang Juan ya. Ya, untuk pembentukan perwakilan koperasi produsen aman mandiri di wilayah, syaratnya adalah membentuk pengurusan ya, ada komisaris sekarang bahasanya pengurus gitu, komisaris terdiri dari ketua, bendahara dan sekretaris, lalu ada manajer. Lalu struktur itu dilengkapi dengan berapa orang anggotanya. Lalu kirim ke kami di sini di rumah aman di Tebet Dalam Raya nomor 11A. Nanti akan kita lihat fasilitasi prosesnya di sana, pembentukannya. Jadi kalau mau menjadi perwakilan dari Kepam sendiri bisa, atau mau mengakses legalitas sendiri juga bisa, kita dorong bersama gitu. Gitu, okay. Jadi mungkin saya tambahkan sedikit Mbak Titik ya. Koperasi itu ada dua sesuai dengan Undang-Undang 25. Ya, ini koperasi primer dan koperasi sekunder. Jadi koperasi primer itu adalah koperasi yang beranggotakan orang-orang. Jadi tadi misalnya di masyarakat ada di mana orang-orang tadi membentuk koperasi sendiri, itu koperasi primer. Sedangkan yang sekunder itu adalah beranggotakan badan hukum. Mereka yang primer tadi kan berbadan hukum. Nah, tapi tetap basisnya adalah kesamaan kepentingan ekonomi. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan yang mungkin secara sendiri tidak bisa, tidak efisien oleh koperasi primer tadi, mereka secara bersama-sama dengan koperasi yang lain bisa membentuk koperasi sekunder. Bedanya kalau koperasi full pledge ini melayani anggota, kalau di sini mungkin sudah kayak lebih bergerak sebagai kayak business entity yang sudah. Karena apa? Dia kan melakukan kegiatan yang tidak efisien lagi dilakukan kalau secara kecil-kecil. Saya kira kalau saya dengar dari koperasi yang aman di sini, kelihatannya musuhnya ini sudah kayak koperasi sekunder musuhnya, nanti beranggotaan orang. Ya, tapi itu nantilah. Ya. Yang penting pertama sekarang, karena ini kan baru setahun ya, saya kira perlu menanamkan dulu kesadaran, pemahaman, berkooperasi. Nanti pada saatnya telah ada perkembangan yang sangat ini, barulah kita mencoba melakukan penataan. Intinya satu, bagaimana kooperasi itu efektif, ya kan? Sebagai cerminan untuk membangun efisiensi. Oke. Nanti kita akan lanjut lagi, Pak Teguh, Mas Agung, pastikan tetap di Radio Gaung Aman. Mari rapat kemari, jangan takut beta cuma polos.

secara terus-menerus. Di sisi lain, pengurus koperasi harus sadar bahwa ini adalah amanah. Bagaimana dia harus bekerja serius melakukan pelayanan pada anggota supaya anggota merasa nyaman menjadi anggota koperasi. Selama itu tidak dipenuhi ya, atau kemudian artinya ginilah, take and give antara pengurusnya, kemudian antara anggota dan anggotanya, dan juga masyarakat adat yang secara kultural tadi yang memayungi mereka. Kan itu. Ini kan tadi kita sebut bahwa masyarakat ada something yang ada sesuatu yang sangat spesifik ya. Ini yang menjadi landasan dan menjadi modal sebenarnya yang sangat besar. Jadi kembali lagi lah tadi, memang penyuluhan kemudian pemahaman tentang koperasi sangat. Memang pemerintah memiliki keterbatasan dengan otonomi daerah ini, tidak memiliki tenaga penyuluh seperti halnya Kementerian Pertanian yang punya tenaga penyuluh banyak sekali. Kalau di koperasi kementerian tidak. Tapi kita juga akan melakukan koordinasi supaya para penyuluh-penyuluh dari instansi lain itu juga memahami koperasi dan mereka akan menjadi corong. Namun ini kan masih di sisi lain ya. Saya kira kita lebih baik dari apa yang ada dulu aja. Tadi saya di awal sudah saya sampaikan bagaimana kalau aman ini bisa mengembangkan, mencari bekerja sama dengan pihak lain untuk melakukan pendidikan jarak jauh. Okay. Ini yang mungkin kayak streaming ini kan salah satu. Karena yang mereka hanya mendengar. Tapi kalau kita dengan model yang pendidikan jarak jauh yang kayaknya itu bisa melihat bagaimana ekspresi dari si yang trainersnya atau penyuluhnya dan kemudian mereka bersama dan bisa juga berinteraksi, ini akan lain ya. Okay. Jadi saya kira inilah yang bisa saya sampaikan. Tapi saya senang sekali diundang oleh Gaung Aman ini untuk berbicara soal koperasi. Dan ini saya kira tidak pertama, tapi mungkin lain waktu ada orang yang lebih secara spesifik dalam teknis misalnya mengelola koperasi. Jadi di aspek-aspek ataupun di dalam membangun koperasi atau mengelola koperasi ini banyak sekali ya. Mungkin kita secara lebih sistematis nanti sekaligus ini menjadi alat untuk penyuluhan kepada masyarakat ada sambil menunggu kalau saja bisa ada atau bisa melaksanakan program pendidikan jarak jauh. Oke, nanti tanggal 12 Juli ini ulang tahun koperasi yang ke-68. Apa aja sih Pak kegiatannya? Sebenarnya ya? Begini. Yang ulang tahun koperasi sebenarnya keliru besar kalau seolah-olah hari koperasi ini pemerintah. Yang punya hari koperasi ini ya masyarakat koperasi. Oke. Pemerintah itu hanya memberikan apa fasilitasi kalau ada, tapi sebenarnya yang harusnya berulang tahun koperasi ini kan masyarakat koperasi. Anggota koperasi, pengurus koperasi, semua insan, bukan pemerintah. Ini banyak sekali kekeliruan sampai saat ini. Bahwa presiden hadir dan peringatan itu karena diundang kan. Tapi sebenarnya yang berulang tahun adalah masyarakat koperasi. Masyarakat koperasinya sendiri. Betul. Berarti sebentar lagi 12 Juli koperasi ulang tahun. Termasuk koperasi aman. Aman ya, sendiri. Nih Mas Agung, pertanyaan terakhir. Selama ini ada tidak pro dan juga kontra di lapangan terkait pengembangan koperasi untuk masyarakat adat? Terima kasih Mbak Titi. Banyak ya, tapi saya melihat lebih rasa optimisme ya di mereka dan menaruh harapan besar terhadap koperasi produsen aman mandiri. Cuma memang kita masih membatasi unit usaha untuk pelayanan dan pemberdayaan itu ya. Banyak yang mengharapkan hadirnya unit usaha simpan pinjam ya. Ini memang lagi masih digodok ya. Kita mau apa mencoba membuat namanya SAKU ya, satu skema untuk usaha unit simpan pinjam. Tapi mikro ya, mikro untuk usaha produktif begitu ya. Tidak besar tapi mampu menggerakkan apa sendi-sendi perekonomian di komunitas gitu. Itu yang kita lagi inisiasi. Oke, sukses buat koperasi produsen aman mandiri ke depannya. Dan juga sukses juga buat Pak Teguh. Terima kasih. Pengertian koperasinya ini menjadi orang tahu bahwa koperasi bukan hanya simpan pinjam, tapi koperasi banyak dan mesti mandiri. Mandiri. Oke, ya terima kasih telah hadir di studio dan berbincang-bincang seru. Dan terima kasih juga para pendengar Sobat Nusantara yang telah mendengarkan selama 1 jam kebelakang. Kita ketemu lagi di kesempatan lain, di talkshow khusus lainnya. Saya Titi Pangestu undur pamit. Salam masyarakat adat berdaulat mandiri, bermartabat. Masyarakat adat berdaulat mandiri bermartabat.